Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله Nashkurullah jalla wa ala wa nahmadu. Kita panjatkan syukur dan tahmid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengizinkan kita untuk berjumpa dalam rangka tazkir dan talabul ilm. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan di pekan yang lalu alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan hadis yang ke-17, diakhiri dengan pembahasan yang kita baca dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu tentang syarat-syarat penyembelihan. Kemudian barakallahu fikum, kita masuk pada hadis yang ke-18. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah al-hadithu tsamina asyara, hadis yang ke-18. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun wa fi ba'dhin nusakhi haditsun hasanun sahih. Dari dua sahabat yang mulia, Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhum, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keduanya berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kamu berada, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan jelekmu dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik tersebut aku akan menghapuskan kejelekan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bermuamalahlah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan, dan dalam sebagian cetakan disebut hadza haditsun hasanun sahih. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Dikeluarkan oleh beliau Al-Imam At-Tirmidzi di nomor urut hadis yang ke-1987. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis ini diriwayatkan oleh dua sahabat yang mulia yang bernama Jundub bin Junadah dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma. Keduanya meriwayatkan sebuah sabda yang sangat luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam hadis ini mengandung tiga permasalahan. Hadis ini mengandung tiga permasalahan sekaligus. Yang pertama adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita semua untuk bertakwa dimanapun kita berada. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kamu berada. Dan ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, takwa ini adalah prinsip yang sangat mendasar di dalam Islam. Prinsip yang sangat penting dan mendasar di dalam Islam. Dengannyalah seseorang menerima kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin tinggi takwa yang ada pada seseorang, maka akan semakin tinggi pula kemuliaannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan akan pentingnya takwa pada diri seseorang. Dan perintah takwa ini Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada seluruh makhluknya. Kepada orang-orang kafir, Allah perintahkan mereka untuk bertakwa. Kepada kaum mukminin, Allah juga subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk bertakwa. Bahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia memerintahkan beliau untuk bertakwa. Dan di sini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, tentunya kita mengetahui yang namanya takwa di dalam Al-Quran itu ada tiga tingkatan. Sesuai dengan siapakah yang diperintah untuk bertakwa tersebut. Martabat yang pertama daripada takwa adalah takwa yang diperintahkan kepada manusia secara umum. Yang mukmin atau yang kafir. Yang bertauhid ataupun yang musyrik. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa yang pertama, ia memerintahkan seluruh manusia untuk bertakwa kepadanya. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai segenap manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Sini takwa kepada Rabb, apabila perintahnya ditujukan kepada manusia secara umum, maka maknanya adalah an yuslimu bi an yuhaqiqut tauhid. Takwa di sini adalah maknanya Islam dengan mewujudkan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berlepas diri dari kesyirikan. Sehingga makna ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai segenap manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, maknanya adalah berislamlah kalian. Wujudkanlah tauhid pada diri kalian dan berlepas dirilah kalian dari kesyirikan. Nah, adapun martabat yang kedua adalah takwa yang hanya diperintahkan untuk orang-orang yang beriman. Takwa yang hanya diperintahkan untuk orang-orang yang beriman. Sebagaimana sering kita membaca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makna takwa, apabila ditujukan perintahnya kepada orang-orang yang beriman, maka barakallahu fikum, artinya adalah an ya'mala bi ta'atillah ala nurin minallah wa an yatruka ma'siyatallahi ala nurin minallah. Dia melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas cahaya dari Allah, yakni di atas ilmu. Dan dia meninggalkan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala juga di atas cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ilmu. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di sini ada poin yang penting. Di mana definisi ini? Definisi takwa yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman tadi melakukan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah dan meninggalkan keharaman, meninggalkan kemaksiatan kepada Allah juga di atas cahaya dari Allah. Ini definisi diambil dari ucapannya seorang tabi'in yang mulia Talqun bin Habib. Dan kata para ulama ini adalah sebaik-baik definisi takwa, yaitu engkau melaksanakan kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu dari Allah, sehingga ketaatanmu akan terbimbing. Tatkala engkau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau terbimbing. Engkau ingin melakukan sebuah ibadah, engkau ingin melakukan sebuah ketaatan, ada caranya. Ada bimbingannya. Tidak sembrono, tidak sembarangan. Yang namanya taat itu perlu bimbingan, perlu cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana bimbingan untuk kita melakukan ketaatan? Dari mana kita mengetahui rambu-rambunya? Dari mana kita mengetahui ini yang ketaatan, ini yang bukan? Dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dari kitabullah dan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini juga ada sebuah perkara yang penting. Tatkala kita melakukan amalan ketaatan, maka landaskanlah alasan utama kita di dalam melakukan ketaatan tersebut karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena maksud-maksud dunia yang lain. Contoh, kita melakukan sholat. Yang harus menjadi pendorong kita, sebagai pendorong utama untuk melakukan sholat, adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Instruksi dari Allah Subhanahu wa taala ini. Adapun manfaat-manfaat dunia yang lain yang mungkin akan kita dapatkan tatkala kita melakukan sholat, melalui penelitian-penelitian yang dilakukan setelah masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengatakan sholat akan membuat sehat, ada yang mengatakan sholat akan membuat ini dan itu. Ini belakangan. Yang menjadi pendorong kita utama dalam melakukan amalan ibadah adalah itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini. Dalam melaksanakan puasa contohnya. Kita juga harus betul-betul menjadikan landasan kita di dalam menjalankan puasa adalah karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Adapun manfaat-manfaat duniawi yang lain yang mungkin akan kita dapatkan, mungkin di sana nanti badan akan semakin sehat dikarenakan alasan-alasan medis yang mereka mungkin paham. Barakallahu fikum, akan terkurangi racun-racun kalau seorang berpuasa, dari tubuhnya akan hilang racun-racun. Ini manfaat-manfaat yang sifatnya duniawi nanti dikesampingkan. Yang harus kita jadikan sebagai landasan utama di dalam menjalankan puasa adalah ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula tatkala kita meninggalkan kemaksiatan, tatkala kita meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala, juga kita melakukannya, kita mewujudkannya karena ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadi landasan utama kita. Tidak boleh minum khamr. Maka yang menjadikan kita meninggalkan syurbul khamr, yang membuat kita meninggalkan mengkonsumsi minuman keras, adalah karena Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Adapun alasan-alasan duniawi di sana, bahwasanya minuman keras akan membuat, barakallahu fikum, badan seseorang rusak, akan membuat seperti ini, ada madarat seperti ini, seperti ini, seperti ini. Belakangan. Seorang muslim meninggalkan syurbul khamr, seorang muslim meninggalkan minuman keras karena dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bertakwa kepada Allah adalah dengan melaksanakan ketaatan kepadanya berlandaskan cahaya darinya dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala juga berlandaskan cahaya darinya. Barakallahu fikum. Dan martabat yang kedua ini, takwa yang diperintahkan kepada orang-orang yang beriman, yang bermakna dengan makna di atas, ini juga tentunya bertingkat-tingkat. Dan kata Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala, bahwasanya tingkat takwa yang paling tinggi pada martabat yang kedua ini adalah tatkala seorang muslim mampu meninggalkan yang boleh baginya karena khawatir akan terjatuh ke dalam perkara yang tidak diperbolehkan. Ya. Sekali lagi, martabat yang paling tinggi dalam takwa yang ada di urutan kedua ini adalah seseorang meninggalkan yang boleh baginya karena khawatir akan terjatuh ke dalam perkara yang tidak diperbolehkan. Hal ini barakallahu fikum beliau sebutkan berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam Bukhari dalam Tarikh Al-Kabir dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yablughul 'abdu an yakuna minal muttaqin hatta yad'a ma la ba'sa bihi hadaran lima bihil ba'su." Tidaklah seorang hamba menjadi bagian daripada orang-orang yang bertakwa, tentunya dengan ketakwaan yang sempurna, sampai dia meninggalkan perkara yang tidak mengapa karena khawatir terjatuh ke dalam perkara yang ada apa-apanya. Perkara-perkara yang sifatnya adalah mubah. Mubah. Dilakukan boleh-boleh saja. Tapi dia khawatir kalau dia lakukan ini, dia akan terus terlena. Dia akan berkepanjangan dalam melakukan perkara yang mubah ini, sehingga nanti malah perkara yang mubah tersebut dapat menjerumuskan dia dalam perkara yang tidak diperbolehkan. Dan inilah barakallahu fikum yang namanya al-wara'. Inilah yang namanya wara', meninggalkan yang boleh karena takut terjatuh ke dalam perkara yang tidak boleh. Ini martabat takwa yang paling tinggi bagi orang-orang yang beriman. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kalau tadi yang kedua adalah perintah takwa yang ditujukan kepada kaum mukminin, maka martabat yang ketiga adalah takwa yang diperintahkan kepada orang yang sudah bertakwa. Contohnya adalah takwa yang diperintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas apa maknanya ini? Takwa diperintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya adalah barakallahu fikum an yathbuta alaihi wa ala dawa'ihi. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk bertakwa seperti dalam surat Al-Ahzab yang ke-1, ya ayyuhan nabiyuttaqillah, wahai nabi, bertakwalah engkau kepada Allah, maksudnya adalah hendaknya ia kokoh di atas takwa tersebut dan di atas pendorong-pendorong ketakwaan. Ya. Kokoh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kokoh untuk menjalani perkara-perkara yang dapat mendatangkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini barakallahu fikum martabat yang ketiga daripada takwa yang diperintahkan kepada manusia. Yang ketiga adalah takwa diperintahkan kepada orang yang sudah bertakwa. Contohnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Takwa definisinya tadi yang sudah kita bacakan, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala juga atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana barakallahu fikum, ada ayat-ayat yang takwa itu disandarkan kepada azabnya Allah. Seperti dalam surat Al-Baqarah yang ke-281, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah." Dan juga dalam surat Al-Imran yang ke-131, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqun narallati uiddat lil kafirin." Dan takwalah kalian terhadap hari yang kalian akan dikembalikan padanya kepada Allah. Perhatikan, di sini takwanya disandarkan kepada hari akhir. Takwalah kalian dari hari akhir. Kemudian dalam surat Al-Imran tadi Allah mengatakan, "Wattaqun nar." Takwalah kalian dari api neraka. Maksudnya apa ini takwa dari api neraka yang Allah persiapkan untuk orang-orang kafir? Dijelaskan barakallahu fikum bahwasanya makna takwa di sini adalah antaj'ala bainaka wa bainal muttaqi wiqayah. Kamu menjadikan antara dirimu dengan yang ditakwai tadi sebuah pembatas. Sehingga tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertakwa terhadap api neraka, berarti kita menjadikan antara diri kita dengan api neraka sebuah pembatas. Yaitu dengan tentunya kembali kepada yang di atas tadi, melakukan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah akan berdiri benteng yang kokoh antara diri kita dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Adapun wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, takwalah kalian terhadap hari yang kalian akan kembalikan padanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita menjadikan sebuah pembatas antara diri kita dengan kejelekan-kejelekan yang terjadi pada hari akhir, yang mana pada hari akhir tersebut Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita dan kita semua akan dikembalikan urusannya kepadanya, imma jannah wa imma annar, wa imma neraka. Baik. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Juga terkait dengan masalah takwa, untuk menambah maklumat kita tentang permasalahan takwa, Ka'ab al-Ahbar pernah ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tentang ketakwaan. Beliau menjawab, yang namanya takwa itu garis besarnya adalah meninggalkan dosa-dosa. Dan ucapan Ka'ab al-Ahbar ini telah dibuat sebuah bait syair oleh seorang penyair yang namanya Ibnul Mu'taz. Beliau mengatakan atau menyairkan tentang definisi takwa yang disebutkan oleh Ka'ab al-Ahbar tatkala ditanya oleh Umar bin Khattab. Khalli dhunuba saghiraha wa kabiraha fahwa tuqa. Berhentilah kamu dari dosa. Berhentilah kamu dari dosa yang kecilnya dan yang besarnya, itulah yang namanya takwa. Dosa kecil, dosa besar, kita diperintahkan untuk bersudah darinya. Barakallahu fikum. Wasna kamashin fauqa ar disyauqi yahdhuru ma yara. Dan berbuatlah kamu sebagaimana orang yang berjalan di atas tanah yang berduri. Niscaya orang yang berjalan tadi akan berhati-hati dan akan memperhatikan apa yang ada di depannya. Ini kita harus berhati-hati. Berjalan di dunia ini kita harus hati-hati. Perhatikan langkah kita kemana. Perhatikan arah tujuan kita kemana. La tahqiranna saghiratan, jangan sekali-kali kamu meremehkan dosa yang kecil. Innal jibala minal hasa, sesungguhnya gunung yang besar itu adalah tumpukan-tumpukan kerikil yang kecil-kecil. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini juga definisi takwa yang sangat bagus. Di mana Ka'ab al-Ahbar memberikan bimbingan kepada kita semua untuk mewujudkan takwa dengan sempurna adalah bersudah diri dari segala macam dosa. Yang kecil maupun yang besar. Dan kita tidak boleh untuk meremehkan dosa yang walaupun namanya dosa kecil, yang bisa dihapus dengan amalan-amalan soleh yang kita lakukan. Dosa-dosa kecil yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ila shalah, salat wajib ke salat wajib selanjutnya, jum'ah ila jum'ah, salat Jumat satu ke Jumat yang lainnya, kafaratun lima bainahuma, adalah penghapus dosa-dosa kecil yang ada di antara keduanya. Walaupun dosa-dosa kecil adalah dosa yang akan terhapus dengan amalan salat lima waktu kita, dengan salat Jumat kita, tapi kita tidak diperbolehkan untuk meremehkannya. Sungguh bagus ucapan seorang ulama, la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil apabila dilakukan terus-menerus. Walaupun yang kamu lakukan kategorinya adalah dosa kecil, tapi kalau terus-menerus itu tidak lagi jadi kecil. Tadi di akhir syair dikatakan, la tahqiranna saghiratan, jangan sekali-kali kamu meremehkan dosa yang kecil, karena gunung-gunung yang besar itu terbuat dari kerikil yang kecil-kecil. Kalau dosa kecil terus dilakukan, terus setiap hari, terus terulang. Tidak mau meninggalkannya, kan ini alasannya dosa kecil. Bisa terhapus dengan sholat kita. Bisa terhapus dengan sholat Jumat kita. Bisa terhapus dengan sholat subuh kita. Bisa terhapus dengan sedekah kita. Tapi wahai hamba Allah, tahukah kamu mana dosa kecil yang akan Allah ampuni untukmu? Apakah dosa yang sekarang kamu lakukan atau dosa yang lain? Karena seorang muslim tidak mampu untuk memperkirakan pada setiap hari dia berbuat berapa banyak dosa. Begitu banyak dosa yang diperbuat oleh seorang muslim. Dan dia gak tahu mana dosa yang akan dihapuskan dengan sholatnya, mana dosa yang akan dihapuskan dengan sedekahnya, mana dosa yang akan dihapuskan dengan sholat Jumat. Dia gak tahu. Makanya la saghirata ma'al israr, tidak ada dosa kecil apabila dilaksanakan terus menerus. Karena gunung yang besar itu tidak akan menjadi gunung kalau dia tidak berasal dari batu-batu yang bertumpuk kecil-kecil. Wala kabirata ma'al israr, dan tidak ada dosa besar. Wala kabirata ma'al istighfar, dan tidak ada dosa besar apabila diiringi dengan istighfar. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, apabila kita mengiringinya dengan istighfar, kita minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa yang telah kita lakukan, maka ingatlah Allahul Ghafurur Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jujurlah dalam taubatmu, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampunimu. Karena Allah adalah zat yang maha memiliki ampunan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang memiliki kasih sayang yang sangat luar biasa. Intinya jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dosa sekecil apapun itu kita tidak diperbolehkan untuk meremehkannya. Dan dosa sebesar apapun itu kita tidak diperkenankan untuk berputus asa darinya. Sekelam apapun masa lalu kita, segelap apapun dahulu yang sudah kita lakukan, sebesar apapun kemaksiatan yang dahulu kita lakukan, kita pernah ini, kita pernah itu, kita pernah berbuat judi, kita pernah minum khamr atau yang lainnya daripada perbuatan-perbuatan yang gelap, perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai dosa besar. Ingatlah barakallahu fikum, ingatlah wahai hamba Allah, Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha ghafur, Allah adalah zat yang maha rahim. Wala tai'asu min rauhillah, Jangan kalian berputus asa dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita jujur kepada Allah, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni kita. Ingatkah kita semua terhadap hadis tentang sahibul bitaqah, orang yang memiliki kartu di hari kiamat nanti. Bitaqah kita artikan kartu di sini, yaitu seorang yang tatkala dia diperhadapkan kepada timbangan Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat-sangat adil, yang tidak akan berat sebelah, diletakkan di bagian atau di salah satu sisi timbangannya dosa-dosa yang telah dia lakukan, maka dia memandang dirinya adalah orang yang akan celaka. Dirinya adalah orang yang menjadi orang yang paling binasa. Namun tatkala kebaikan tauhid, yaitu bitaqah, sebuah tulisan la ilaha illallah diletakkan di sisi yang lain, maka kalimat la ilaha illallah tadi akan menjadi lebih berat dibandingkan dosa yang banyak yang tadi ditimbang di bagian atau di salah satu sisi timbangan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan yang namanya tauhid dengan kualitas yang baik, tentunya tauhid dengan kualitas yang baik itu adalah kalimat la ilaha illallah yang direalisasikan syarat-syaratnya, yang diwujudkan konsekuensi-konsekuensinya. Ini menjadi barakallahu fikum penyemangat. Ini menjadi barakallahu fikum perkara yang harus kita perjuangkan. Karena berat kalimat la ilaha illallah ini sangat-sangat berat apabila dibandingkan dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Namun di samping itu juga tentunya kita tidak boleh untuk meremehkan dosa. Nah, ini terkait dengan masalah ketakwaan. Masih berapa menit lagi nih? 5 menit. 6 menit ya. Itu tadi pertama terkait dengan masalah takwa, diambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutkanlah dengan kejelekan, dan ikutkanlah kejelekan yang kamu lakukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan kejelekan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan bagi orang-orang yang merasa berdosa, bagi orang-orang yang merasa buruk jiwanya, bagi orang-orang yang merasa dirinya dipenuhi dengan kejelekan. Yang namanya kejelekan, yang namanya dosa, itu bisa dihapus. Dan di antara cara menghapusnya adalah dengan kita melakukan kebaikan. Kita melakukan amalan soleh, amalan hasanah, amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang soleh akan menghapuskan kejelekan-kejelekan yang telah kita lakukan. Dan ini juga adalah makna firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Hud yang ke-114. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal hasanati yudhibna sayyi'ah. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan hasanah, perbuatan-perbuatan yang baik, amalan-amalan soleh ini akan menghilangkan as-sayyi'at, akan menghilangkan dosa-dosa, akan menghilangkan kesalahan-kesalahan. Sehingga ini juga ada kaitannya dengan yang kita sebutkan tadi. Seorang muslim tidak diperbolehkan untuk berputus asa dari dosa yang telah dia lakukan. Sebesar apapun dosa yang dia lakukan, selama waktu taubat itu masih terbuka, nyawanya belum di kerongkongannya, begitu pula matahari belum terbit dari arah tenggelamnya, maka itu masih ada waktu bertaubat. Fabadiru bil a'mal, maka bersegeralah kita semua di dalam melakukan amalan-amalan soleh. Terlebih barakallahu fikum, kita semua adalah orang-orang yang hidup di masa yang penuh dengan fitnah, kejelekan di kanan dan di kiri, kejelekan di depan dan di belakang, terus menggoda kita semua. Kejelekan yang mungkin bersumber dari keluarga kita, ada. Kejelekan yang bersumber dari tetangga kita, ada. Kejelekan yang berasal dari genggaman kita pun sekarang ada. Di era yang barakallahu fikum dipenuhi dengan teknologi yang modern, semua sesuatu dapat diraih atau dapat kita sampai padanya hanya dengan beberapa kali sentuhan. Di sini barakallahu fikum kita dihadapkan kepada sesuatu yang amat sangat memprihatinkan, sesuatu yang amat sangat kalau kita gak jaga kita akan jatuh. Kalau kita enggak hati-hati, maka kita barakallahu fikum iya dan bila akan terpleset. Ini zaman penuh dengan fitnah. Maksiat kanan kiri depan belakang terus menyambar-nyambar. Kebid'ahan, dai-dai jelek yang dikatakan sebagai dai-dai baik, ini juga banyak bertebaran. Dai-dai yang mengajak kaum muslimin untuk meninggalkan sunnah Rasulullah SAW, yang mengajak kaum muslimin untuk barakallahu fikum tidak peduli dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, ini sungguh alangkah sangat banyaknya. Di sini barakallahu fikum kita semua tentunya menyadari banyak dosa yang kita lakukan, banyak kesalahan yang kita lakukan, maka sebagai pengimbangnya adalah perbanyaklah juga perbuatan hasanah, perbanyaklah juga perbuatan baik, perbanyaklah juga amalan-amalan sunnah. Barakallahu fikum. Wa'ad bihi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutkanlah kejelekan yang kamu lakukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan kejelekan yang kamu lakukan. Baik, insyaallah penggalan yang ketiga yaitu wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaulah kamu dengan manusia dengan akhlak yang bagus. Insyaallah akan kita sampaikan di pertemuan pekan depan biidznillah. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.